Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk untuk selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan menghindari segala kesengsaraan di dunia dan akhirat. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun agak sedikit terlambat, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyah atau 40 hadis tentang pendidikan dan tentang manhaj pedoman hidup. Dan kita memasuki kepada hadis yang ke-38, insyaallah merupakan pembahasan yang atau pembacaan yang terakhir. Dan memang mungkin insyaallah nanti akan agak lama karena penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sarhan memang agak panjang lebar untuk hadis yang ke-39. Hadis Tsamir wa Tsalatsun an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم وعقب العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu setelah memberikannya kepada kalian dengan sekaligus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu setelah memberikannya kepada kalian secara sekaligus, akan tetapi Dia mencabutnya ilmu dari kalian atau dari mereka dengan apa? Dengan mewafatkan para ulama bersama dengan ilmunya. Dengan mewafatkan para ulama beserta ilmunya. Maka kemudian tersisalah orang-orang bodoh yang kemudian mereka dimintai fatwa dan mereka memberikan fatwa dengan pendapat mereka sendiri, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, qaluhu innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taakumuhu intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu setelah memberikannya kepada kalian dengan sekaligus. Maksudnya di sini pertama, fihi 'azimu ni'matil 'ilmi. Di sini menunjukkan betapa besarnya nikmat ilmu. Oleh karena itu, kalau ilmu itu dicabut berarti nikmat yang dicabut. Ya, makanya kalau kita sudah punya ilmu, itu kita syukuri dengan cara apa? Pertama dengan cara mengamalkannya dan dengan cara mengajarkannya. Walakin tanzi'u minhum ma'aqabdul 'ulama'i bi'ilmihim, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari mereka atau dari kaum itu dengan mewafatkan para ulama bersama dengan ilmu mereka. Maksudnya fihi 'azimu manzilatil ulama, di sini menunjukkan betapa besarnya kedudukan para ulama. Kenapa besar? Karena para ulama itu adalah mereka yang membawa ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Dengan kepergian mereka, dengan kematian mereka, maka banyak ilmu yang kemudian kemudian hilang bersama mereka. Sebagai contoh saja, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hafidhu alfin hadithan, aku hafal 1 juta hadith. Kalau kita lihat bahwasanya hadith-hadith yang dituliskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya itu tidak sampai 1 juta. Berarti banyak yang dibawa meninggal oleh beliau, baik itu karena memang beliau tidak sempat menuliskannya atau mungkin beliau tidak mau menuliskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wafihi anna qabdal ulama min a'zamil masaib. Di sini juga pelajarannya bahwa kematian para ulama itu merupakan salah satu musibah yang paling besar. Kenapa? Karena dengan kematian mereka maka banyak ilmu yang hilang. Ya. Karena memang para umat manusia itu kan waktunya sedikit, umurnya tidak panjang. Sehingga apa? Sehingga antara mencari ilmu dengan mengajarkannya itu sering tidak seimbang, antara banyak ilmu yang dipelajari dengan ilmu yang diajarkan. Wa qauluhu fayabqa nasun juhalun yastaftawna fayaftun, maka tinggallah orang-orang yang bodoh yang mereka diminta fatwa kemudian memberikan fatwa. Pelajaran sini hirsu ahli jahli wa dhalali ala tasaddur. Buasnya orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sesat, mereka selalu antusias untuk apa? Untuk muncul. Ya. Ikhwati fillah, ini harus hati-hati kalau kita semua. Bahwa orang-orang yang sesat, orang-orang yang bodoh itu mereka selalu berusaha untuk apa? Untuk muncul. Makanya kita kan pernah mendengar ya salah seorang yang buzzer yang suka mengobok-ngobok Islam, itu protes ketika apa? Ketika akunnya ditutup oleh pihak vendor, ya, oleh pihak FB ditutup, protes, ya, mau apa? Mau naik banding dan segala macam. Kenapa? Karena muncul. Dengan demikian dia tidak bisa apa? Tidak bisa muncul ke permukaan, ya. Oleh karena itu orang-orang berilmu hendaknya apa? Hendaknya jangan bersembunyi. Jika untuk apa? Untuk mengkanter mereka. Karena jika tidak mereka akan selalu menyebarkan racunnya kepada umat. Nauzubillah min dzalik. Wa qauluhu yusaftaun. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan dimintai fatwa, fi hajatun nasid daimatu ila ahli ilmi. Menunjukkan bahwasanya manusia itu selalu butuh kepada para ulama. Ya, tidak ada umat yang tidak butuh ulama kecuali orang yang sombong. Namun mereka kadang-kadang salah menempatkan. Dikiranya ulama padahal adalah pembantu setan. Padahal hanya orang bodoh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa fi hirsu ahli al-jahli wa dhalali 'ala al-dhuhuri bi madhhari al-ulama li'ilmihim bi hajati an-nas ilaihim. Dan di sini juga Syekh As-Sarhan juga memperingatkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sesat itu selalu berusaha untuk muncul dengan apa? Dengan tampilan seperti para ulama, ya, baik dengan jubahnya, baik dengan sorbannya, baik dengan bahasanya fasih-fasih, baik dengan kewibawaan yang dibuat-buat, ya, baik dengan ayat-ayat yang dihafal walaupun tidak tahu apa yang dihafalnya, ya, dengan retorika-retorika, dengan segala macam yang kemudian mereka dianggap sebagai ulama. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya manusia selalu butuh kepada para ulama. Maka mereka berusaha menipu dengan apa? Dengan penampilan mereka tersebut. Ya. Fayadhilluna wa yudhillun. Maka mereka kemudian sesat dan menyesatkan. Di sini pelajarannya dhararu qawli bila ilmin. Betapa bahayanya berkata tanpa ilmu, ya. Wa anna dararahu la yaqsiru ala sahibihi la yaqsiru ala sahibihi bal yata'ada ila man balaghahu jahluhu min al afrad wal mujtama'at. Bahkan bicara tanpa ilmu itu bahayanya bukan hanya bagi orang yang bicaranya saja, tapi juga sampai kepada orang lain yang mendengarkan perkataannya, baik itu individu ataupun masyarakat, apalagi jika kemudian tampil di media sosial atau tampil di media-media yang mainstream, ya, yang banyak pemirsanya, yang banyak yang melihatnya, maka bahayanya itu menyebar sampai ke mana? Sampai ke seantero dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa yazidu intisharu dararihi idza kana mimman yatasaddaru ayhirsu ala nashri ma 'indahu min khalalin min khilali wasal i'lam min mar'iyyin wa masmu'in muqru'in. Dan kemudian bahayanya itu semakin tersebar ketika apa? Jika yang bicara tanpa ilmu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan. Ya. Seorang guru contohnya, seorang pejabat contohnya. Ya. Orang tidak apa namanya? Tidak tahu ilmu agama, disuruh ngurusin agama contohnya. Ayo bicara tanpa ilmu terus. Ya, berbahaya sekali orang seperti itu. Atau jika kesesatan itu dimunculkan oleh orang yang selalu berusaha agar kesesatannya itu tersebar melalui apa? Melalui media massa. Baik itu media massa visual ataupun yang audio ataupun yang dibaca, ya. Maksudnya seperti TV, radio dan apa namanya? Dan buku yang disebarkan kemana-mana. Bahkan tidak jarang mereka kemudian menulis buku-buku yang murah atau dibagikan, ya, agar orang mau membacanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi 'adzimu ithmin man aftana bijahalah. Di sini juga pelajaran bahwasanya betapa besarnya dosa orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi al-ithmu mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikuti tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah. Ya, ketika kita akan bicara tanpa ilmu, ingat. Apa yang harus kita ingat? Ingat jika perkataan kita itu merupakan sebuah kesesatan, maka dosanya bukan hanya kita bicara saja, tapi ketika orang itu mendengar, percaya dan mengajarkan kepada orang lain, keluarganya contohnya, maka ingat berapa banyak dosa yang dia dapatkan, itu sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya. La haula wala quwwata illa billah. Wa min fawaidi umumil hadits aidha, dan di antara faidah-faidah hadis ini secara umum di antaranya, anna man rama islaha ma fasida min ahwalin nasi bi ghairi ilmi syar'i fa innahu bidzalika yuzidul jarhal alama fayahdimu wala yabni wa yufarriqu wala yujma' wala yujmi' wa yufsidu wala yuslih. Bahwa barang siapa orang yang berusaha ya untuk memperbaiki kondisi manusia yang sudah rusak tapi tanpa ilmu agama, maka dia hanya akan menambah pedih luka-luka yang sudah ada. Dia hanya akan menghancurkan dan bukan membangun. Dia hanya akan memecah belah dan bukannya menyatukan. Dan dia hanya akan merusak dan bukan memperbaiki. Jadi memperbaiki ekonomi umat itu dengan apa? Menghindari riba? Ya, betul. Tapi itu hanyalah efek. Ya, hanyalah efek saja. Tapi dasarnya ada perbaiki apa? Perbaiki akidah umat. Kalau ada mengatakan apa hubungannya ekonomi dan akidah? Nah, itu orang tidak belajar akidah akan mengatakan demikian. Ya. Akidah itu adalah perbaikan umat, fondasi. Kalau orang hanya menghindari riba tanpa akidah yang benar, nanti dari menjauh dari riba jatuh ke MLM contohnya yang haram. Ya. Dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi anna 'ala du'ati khairi al-hirsu 'ala talabil 'ilmi syar'i wa nashrihi bainan nasi ba'da tathabbuti wa su'alil 'ulama 'amma yushkil. Para da'i hendaknya selalu belajar ilmu syar'i. Jangan berhenti. Tidak boleh berhenti. Para da'i tidak boleh berhenti belajar. Ya. Kemudian menyebarkan ilmu tersebut setelah apa? Setelah mencoba mencari-cari mengkalifikasi ilmunya atau bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang sulit atau perkara-perkara yang tidak jelas dalam ilmu yang dia pelajari. Ya. Jadi sini tetap ya. Tetap walaupun sudah belajar otodidak karena dia sudah mendapatkan dasar-dasar ilmunya, ya bukan dari awal otodidak, tidak, ya. Orang bisa belajar otodidak jika sudah pernah belajar pada guru terlebih dahulu. Nah, tapi demikian juga, walaupun sudah demikian, tetap wajib untuk bertanya kepada para ulama jika ada perkara-perkara yang tidak jelas. Wa fihi anna 'ala du'atil khairi al-hadru min at-ta'alumi wa min al-qawli bil 'ilmin. Nah, para dai hendaknya apa? Hendaknya hati-hati, jangan sampai ya, jangan sampai apa? Berpura-pura jadi ulama. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Atau apa namanya? Menampakkan diri seperti orang yang berilmu. Ya, jangan seperti itu. Dan jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Ya. Fadzalika min a'dhamil mubiqat, karena hal itu merupakan salah satu dosa yang paling atau merupakan penghancur yang paling besar. Walidza hadara Allah taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa taqafu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Oleh karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya, dan kalau Allah memperingatkan nabinya berarti itu peringatan bagi umatnya dengan firman-Nya, dan janganlah kalian mengatakan apa yang tidak kalian tahu ilmunya. Ya, kenapa? Ilmunya inna sam'a, pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan. Ya. Nanti akan jadi saksi di hari kiamat nanti. Wa kana asra'un nasi istijabatan wa akhrasahum imtithalan li ta'ati rabbih. Dan Nabi SAW merupakan orang yang paling cepat melaksanakan, ya, dan paling cepat merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la adri idza su'ila amma laysa lahu bihi 'ilm. Nabi SAW, jika ditanya sesuatu yang tidak beliau tahu, maka beliau apa menjawab? La adri, aku tidak tahu. Ya. Nabi SAW jawab apa? Aku tidak tahu. Lalu kenapa kita selalu berusaha untuk menjawab sepertanyaan yang kadang, yang seringnya kita juga tidak tahu? Wallahu a'lam. Wa fi 'adimu ithmi man zahada an-nasa fil 'ulama ar-rasikhin bi tanaqqusihim wa ittihamihim wa tatabbu'i atharatihim wa ghairi dhalika. Wa yazidu ithmuhu idza wasafa al-jahlata aw man 'andahu atharatan min 'ilmin bi annahumul 'ulama ar-rasikhun. Lianna sani'ahu dhalika yatarattabu 'alaihi iradun nasi 'anil 'ulama'i wa iqbaluhum 'ala ghairi ulama' bisababi talbisi 'alaihim. Wa idza a'rada an-nasu 'an ulama'ihim tasaddara al-juhalu fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fa dhallu wa dhallu. Dan di antara dosa yang besar juga adalah apa? Adalah membuat ulama merasa tidak butuh kepada para ulama yang ilmunya sudah menancap, kepada para ulama yang ilmunya sudah mendalam, yang membuat orang tidak butuh. Dengan apa? Dengan cara tanakus, yaitu apa? Mendiskreditkan mereka. Ya. Dengan apa? Dengan menghina-hina mereka. Kemudian apa? Menuduh mereka dengan perkara macam-macam. Ya. Lalu mengikuti kesalahan-kesalahan para ulama, ya, dicari-cari kesalahan para ulama dan sebagainya. Kemudian dosanya semakin bertambah jika apa? Jika dia menggambarkan orang-orang bodoh atau orang yang punya sedikit ilmu sebagai ulama. Hanya orang itu dia pandai menerjemahkan, dianggap sebagai ulama, sebagai rujukan. Ya. Sebagaimana terjadi sekarang di apa namanya, di media sosial. Orang tidak jelas belajar ke siapa. Ya. Gurunya siapa? Hanya pandai menerjemah, kemudian jadikan rujukan, nyerang sana, nyerang sini, nyerang ahlu sunnah, nyerang ulama-ulama ahlu sunnah. La haula wala quwata illa billah. Ini dosa orang-orang seperti ini. Ya, yang menyebarkannya juga dosa. Seperti harus peringatkan. Kenapa? Karena dengan perbuatannya itu akan membuat ulama, dan kemudian apa? Kemudian lari kepada orang-orang yang bukan ulama. Kenapa? Karena tipu daya dari orang-orang seperti ini yang hanya sedikit ilmu, kemudian apa? Kemudian membuat orang-orang lari dari para ulama. Ya. Nah, jika manusia sudah berpaling dari para ulama, apa yang terjadi? Maka orang-orang bodoh akan muncul. Ya. Orang-orang bodoh akan muncul, maka mereka kemudian dimintai fatwa lalu memberikan fatwa tanpa ilmu. Tentunya, namanya orang bodoh, ilmu dari mana? Maka mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan bagi kita semuanya. Ya. Wa fi anna man min a'dami asbabi intisharil bid'ah bi jami' anwa'i jama'at huwa khuluha min al-ulama aw zahd duha fil ulama. Nah, kemudian di antara sebab terbesar tersebarnya bid'ah dengan segala macam jenisnya di masyarakat itu karena apa? Pertama, karena tidak ada ulama. Ulama di sini ulama sebenarnya ya, kalau yang suka membuat bid'ah ya bukan ulama namanya. Yang kedua, atau orang-orang merasa tidak butuh pada ulama. Ulamanya ada tapi merasa tidak dibutuh, tidak butuh, lari dari ulama. Mereka lebih kepada orang-orang yang tenar, yang hanya bisa retorika. Akhirnya apa? Berbuat bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Tapi ikhwati fillah, kemudian kita masuk ke hadis ats-tsalatsun, hadis yang ke-39. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala sabaqa Rasulullah sallam bainal khayli alladhi qad udmirat fa arsalaha min al hafya wa kana amaduha thaniyatil wada' wa sabaqa bainal khayli allati lam tudammar fa arsalaha min thaniyatil wada' ila wa kana amaduha masjid Bani Zuraiq wa kana Ibn Umar mimman sabaqa fiha akhrajahu Shaykhan. Zala Muslimun riwayatan qala Abdullah faji'tu sabiqan fatafaffa bi al-farasu bi al-masjida wa akhraja al-Tirmidhi wa zada qawlu Ibn Umar wa kuntu fi man ajra fawathaba bi farsi jidara. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti lomba berkuda yang sudah diit ya. Jadi kudanya sudah biar tidak kegemukan, udmirat artinya sudah diit kudanya. Ya, maka kemudian beliau menungganginya ya, startnya dari hafiyah di wada staniyatul wada. Dan kemudian juga beliau mengikuti mengikuti lomba berkuda untuk kuda-kuda yang tidak diet, artinya yang biasa saja, tidak disiapkan khusus untuk berlomba. Maka beliau menunggangi dari mana? Dari Saniyatil Wada, dan finishnya adalah di Masjid Bani Zuraiq. Dan Ibnu Umar merupakan salah satu peserta dari apa? Peserta dari lomba berkuda tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim menambahkan riwayat Abdullah bin Umar mengatakan, aku datang untuk berlomba, ya. Dan ternyata kudaku meloncatkan aku ke masjid atau membuat aku meloncati masjid. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah kemudian menambahkan lagi dalam perkataan Umar, wa kuntu fi man ajri, dan aku termasuk orang yang berkuda tadi, maka kudaku itu melompati tembok masjid. Subhanallah, ini berarti kudanya kuda-kuda terlatih ini ya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Qauluhu sabaqa Rasulullah sallam fihi mubasharatu Nabi sallam binafsihi amra sibaqi wa idkhalihu asrura al-muslimin. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW langsung ikut berlomba, ya, sehingga membuat umat Islam menjadi merasa bahagia. Ya, siapa yang tidak bahagia ya? Sedangkan kita, ya, kalau ada pejabat ikut lomba dengan masyarakat, kan orang-orang bahagia. Ini apalagi Nabi SAW, ya, manusia terbaik sepanjang masa, itu ikut berlomba, maka tentu para sahabat itu sangat berbahagia dan kita pun bahagia melihatnya, ya, mendengar kabarnya ini. Wa fi kamalu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu bi musyarakatihim fi tarwih an anfusihim. Di sini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa tawadhu', ya, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ikut serta dalam menghibur diri mereka. Wa fihi anna musyarakata ahli al-'ilmi wa du'atil khairi umumal muslimina fi tarwih an anfusihim la tu'tabaru min khawara'im muru'ah syariqatan ay yakuna ula'ikal qudwatu muru'ina li hududil muru'ati kama kana dhalika da'bun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabihi athna' at-tarwih wal mizah mal muslimin. Bahwa para ulama atau para da'i ketika ikut dengan umat Islam secara umum di dalam refreshing ya, di dalam refreshing itu tidak termasuk perkara yang akan merusak muruah, tidak merusak wibawa. Dengan syarat apa? Dengan syarat para figur atau tokoh tadi itu memperhatikan batasan-batasan wibawa diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ketika ikut refreshing dan bercanda dengan umat Islam. Waqalu bainal khayli lati qad dhumirat. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba di antara kuda-kuda yang sudah dipersiapkan secara khusus, sudah diet, sudah dikuruskan ya. Fihi tahiyatul hayawan bima yaj'aluhu aktsara mula'amatan liqadri tarwih wa na'i. Ini juga pelajaran apa? Bahwa binatang yang lomba itu hendaknya dipersiapkan sehingga memang layak untuk dipakai atau untuk refreshing tadi. Kemudian fa arsalaha min al-hafya wa kana amaduha thaniyatul wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah thaniyatul wada. Apa pelajarannya? Tahdidu makan al-bid'i wal khatami ma wa ma yuhtaju ilaihi li dhabti amri sibaqi wa ghairihi mimma yashtariku fihi jama'atun fadhalika yadra'u wuku'a syiqaqi wa niza'. Nah, jadi ini Nabi sudah mengajarkan menentukan apa? Menentukan start dan finishnya dan menentukan aturan-aturan yang jelas dalam masalah perlombaan, agar apa? Agar menghindari pertengkaran ya di dalam perlombaan tersebut. Wa qawluhu wa sabaqa bainal khayli lati lam tudammar fa arsalaha bain satil wada wa kana amaduha masjid Bani Zuraiq. Kemudian ketika Abdullah Muhammad mengatakan Nabi juga berlomba di antara kuda-kuda yang belum didietkan ya yang tidak dipersiapkan khusus untuk lari, maka beliau mengendarai dari mana? Menunggang dari Thaniyatul Wada sampai ke Masjid Bani Zuraiq. Apa pelajaran sini? Muru'atu hal hayawan wa adam masyaqqati alaih fa khayl mudammarah muhayyat liqat'i amadin tawil bi khilafi ghadir. Nah, ini juga kita hendaknya memperhatikan kondisi binatang ya, dan jangan membuat mereka kelelahan. Karena sungguhnya apa? Karena sungguhnya binatang-binatang atau hewan-hewan yang apa? Yang sudah dikuruskan ya, itu memang dipersiapkan untuk apa? Untuk sprint. Untuk apa? Untuk sprint. Artinya jarak pendek ya. Adapun untuk kuda-kuda yang tidak dikuruskan itu adalah persiapan untuk jarak jauh ya, untuk maraton. Nah, ini juga sudah merupakan satu apa? Satu pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh sebelum orang-orang barat mengenalnya. Wa fi ar-raddu 'ala jam'iyyati huquqil hayawan allati taz'umu anna islama zalamu hayawan. Ini juga merupakan bantahan kepada lembaga-lembaga kafir yang mengatakan diri pencinta binatang ya, yang mengatakan Islam tidak Islam menzalimi binatang. Tidak, lihat di Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Memperhatikan kalau jarak pendek pakai hewannya sudah dikuruskan. Kalau jarak jauh pakai hewannya tidak dikuruskan. Seperti itu. Tidak sembarangan di sini ya. Wa qalu qabhu ma yaqumu bihi ba'dun nas min suwar tarwih allati fihi masyaqqatan 'ala al-bahaim wa ta'dhibun laha. Ini juga hadis ini menunjukkan apa? Betapa buruknya perbuatan sebagian manusia di dalam bersenang-senang yang menyiksa, yang memberatkan binatang atau bahkan menyiksanya. Di jam'i mil hayawanaini aw akthar min jinsin wahid fi makan ma'ayyan bi qasdi tahrish. Contoh dengan menyatukan dua binatang atau lebih di satu tempat dengan tujuan apa? Mengadu mereka. Agar mereka beradu. Contoh seperti apa? Seperti adu ayam, adu banteng, ya, adu anjing dan selainnya, atau seperti kalau di daerah kita itu ada namanya adu bagong. Adu bagong itu babi hutan yang diadu dengan apa? Dengan beberapa anjing. Ya itu tidak boleh itu seperti itu. Dan perbuatan seperti ini adalah haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ada bahaya, ya, bagi binatang tersebut, membahayakan. Salah satunya kalau tidak mati ya terluka. Ya. Kalau mati itu berarti terluka. Karena Nabi SAW sudah marang untuk apa? Untuk mengadukan binatang-binatang. Termasuk ngadu jangkrik pun tidak boleh. Ya. La haula wa la billah. Wa fil hadithi wa ghairuhu wa fil hadithi wa ghairihi min hadith tarwih kamaluddin islami annahu laysa dinul rahbana wasyiddah bal huwa dinul kamal bi kulli ma'anihi tadammana khairud dunya wal akhirah fa fihi tahdhibul qulubi wal jawarih wal hathu 'ala ta'aluf wa takatuf wa ma yu'inu 'ala bina'il nufusi wal ajsam min at-tarwih wal mubah mimma yaj'aluha tazidu fi fi'lil khairati wa tahdharu min fi'lil munkarat. Hadis ini dan hadis-hadis yang mengenai masalah refreshing, ya, untuk menyenangkan diri, itu menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwasanya Islam bukan agama rahib, ya, agama rahib, bukan agama yang keras. Islam itu adalah agama yang sempurna dengan segala maknanya, dengan segala sisinya, ya, yang menyatukan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Islam itu ada bagaimana cara mendidik hati dan juga anggota badan. Islam juga mendorong untuk apa? Untuk saling membantu dan saling bergotong royong. Dan juga Islam membantu untuk apa? Membangun jiwa dan fisik. Dengan apa? Dengan refreshing yang mubah, yang boleh. Ya, dengan bersenang-senang yang boleh. Sehingga apa? Sehingga dengan senang-senang yang boleh itu membuat mereka semakin apa? Semakin mudah untuk melakukan ketaatan, ya, dan semakin menjauhi perbuatan yang diharamkan. Wa mimman bagi ayu ala mahuna anna ala muslimi fi athna'i umuri tarwih ani nafsi ay yahrisu ala istihdari niyati thayyibati fi amalihi dhalika fa niyatu تقلب العادة عبادة فيؤجر العبد أثناء ترويحه عن نفسه وذلك من فضل الله تعالى. Dan juga harus perhatikan di sini bahwa ketika seseorang refreshing hendaknya menghadirkan niat yang baik di dalam perbuatan tersebut. Jadi bahkan untuk refreshing saja kita harus menghadirkan niat yang baik. Bukan hanya saya sudah lelah, saya perlu piknik. Bukan. Pikniknya itu harus ada niat yang baik. Contohnya apa? Saya piknik agar nanti pulang piknik pikiran jadi segar, badan menjadi semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan niat yang baik itu merubah sebuah kebiasaan menjadi ibadah. Sehingga apa? Sehingga ketika bersenang-senang hamba itu mendapatkan pahala. Ya. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya dia berusaha untuk apa? Al-hadar, ya, waspada dari niat yang buruk. Jangan sampai niatnya itu mau kemana? Refreshing, cari-cari yang bening-bening. La haula wala quwwata illa billah. Kalau yang bening itu kaca, ya, atau hanya melihat barang-barang bagus, kitab-kitab bagus, itu tidak masalah. Tapi untuk melihat perempuan-perempuan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau melihat ikhwan-ikhwan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, melihat barang-barang haram, la haula. Maka apa? Maka tarwihnya itu refreshingnya menjadi dosa semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Tapi manusia menzalimi diri sendiri. Nah, wa mimma yahsunu dzikruhu fi hadzal maqam. Kalamun qayyimun li Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Qayyim Al-Furusiyah. 'Inda kalamihi 'an mas'alati ar-ramyi bis-sihan, qala rahimahullah. Nah, di antara perkataan yang bagus itu yang apa? Nah, perkataan yang berharga adalah perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yang sangat bagus, yaitu apa? Al-Furusiyah. Furusiyah itu apa ya? Kesatriaan lah kalau diartikan secara bahasa Indonesia. Nah, ketika ketika masalah melempar atau membidik dengan panah, beliau berkata, tapi kan di sini untuk yang apa namanya? Di sini kita akan langsung bacakan terjemah saja, ya, tidak dibacakan itunya, dibacakan qaul dari Ibnu Qayyimnya kecuali sedikit-sedikit saja. Ibnu Qayyim mengatakan, maka orang berakal hendaklah untuk mempersiapkan bekalnya menuju ke tempat memanah, ya, sebagaimana persiapan untuk pergi ke masjid. Artinya apa? Dengan pakaian yang bagus, dengan niat yang baik untuk ibadah, ya. Dan berkumpul dengan orang-orang yang memanah di sana itu bagaikan berkumpul dengan para tokoh-tokoh manusia dan para pembesar, ya, yang harus dihormati. Jadi kalau kita berkumpul dengan para pemanah itu kita harus saling menghormati dengan mereka, ya. Kepergiannya ke tempat pemanah itu bukanlah kepergian yang batil dan bukan termasuk permainan yang sia-sia. Berarti dia pergi memanah itu bagikan orang yang belajar ilmu, ya. Maka dia pergi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan salah satu taman-taman surga, ya. Hendaklah dia pergi dengan tenang dan penuh wibawa. Dan jika dia sampai ke tempat itu, ke tempat memanah, maka masuklah dengan adab, memberikan salam, meletakkan senjatanya, dan lebih baik sholat dua rakaat, bukan sholat tahiyatul tempat, ya. Tapi apa? Akan tapi untuk membuka keberhasilan dan ketepatan di dalam membidik. Kenapa? Karena semua perkara itu akan dimudahkan dengan sholat, ya, dan akan lebih berhasil jika dibantu dengan sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dan diberikan ketepatan di dalam memanah. Karena sudah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, bersabda, "Wahai Ali, mintalah kepada Allah hidayah dan ketepatan." Dan ingatlah dengan hidayah, karena dengan hidayah yang sudah menunjukkanmu kepada jalan, dan ingatlah kepada ketepatan yang mengarahkanmu kepada sasaran dengan panahmu. Dan jika ada seorang sudah membidik dengan panahnya, maka jangan dilecehkan jika tidak tepat sasaran, dan jangan ditertawakan. Kenapa? Karena melecehkan dan menertawakan orang yang meleset dalam panah itu perbuatan orang-orang bodoh, ya. Dan sedikit sekali orang yang selamat, ya. Kebanyakan orang kalau melihat orang meleset mana diketawakan, ya. Padahal itu perbuatan orang bodoh. Barang siapa yang melecehkan akan dilecehkan. Barang siapa yang menertawakan maka ditertawakan manusia. Barang siapa yang menghina, mencela saudaranya dengan satu perbuatan, maka dia akan diuji oleh Allah dengan perbuatan yang dia cela tersebut, ya. Itu pasti. Seseorang tidak boleh apa? Tidak boleh merasa iri melihat ketepatan orang dalam memanah. Dan dia juga jangan sampai berkecil hati dan mengatakan bidikanku tidaklah tepat, atau perkataan-perkataan semacamnya. Hendaklah dia tidak mengkonsentrasikan pandangannya itu ke anak panahnya. Kenapa? Karena itu akan merusak konsentrasinya, ya, dan akan apa? Menghilangkan ketetapan hatinya, ya. Nah, kemudian sebutkan lagi, jika seorang memanah, ya, hendaklah apa? Jadi di sini Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ini memperlihatkan adab-adab memanah, ya, bahwa di antaranya jika orang memanah itu jika dia tepat maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia tidak tepat sasaran, maka jangan sedih, ya. Teruslah berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa tidak tepat sasaran ketika memanah itu lebih Allah cintai daripada ketepatan dalam permainan-permainan selainnya. Contohnya orang bisa menendang gol 10 kali itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang satu kali memanah tidak tepat sasaran, ya. Jadi memanah satu kali tidak tepat sasaran itu lebih baik daripada orang menendang bola gol 10 kali, ya. Maka dia jangan sampai putus asa, ya. Baik, kita lanjutkan saja dengan perkataan dari Syekh Abdul Aziz Ahan. Syahidul maqal anna 'ala du'atul khairi al-hirsu ala an takuna da'watahum bi'ilmin fi jami' umuriha ilman wa amalan wa tarwihan ila ghairi dzalik. Bahwa para da'i itu hendaklah berusaha bahwa dakwahnya itu selalu dengan ilmu dalam setiap perkara. Ya, baik dalam ilmu, amal, dan juga ketika refreshing pun harus dengan ilmu. Ya. Wa bi ma'na al-hadith 'ani tarwih fa 'alaihim ay yahdharu min al-qaul bila 'ilmin bi da'wa anna dhalika mimma yajtamu an-nas su 'alaihi wa yuraqibuna fihi wa anna ghayat al-amri at-tarwih fa hadha laysa 'ala itlaqihi illa idza lam yukhalif nassan sahihan sharihan. Nah, ini juga karena ini bicara masalah apa? Masalah refreshing, ya. Maka Syekh Abdul Aziz Asanhan memperingatkan bahwa para dai janganlah sampai berkata-kata dengan apa? Dengan alasan ini agar orang-orang berkumpul, agar orang-orang berkumpul dan agar orang-orang senang, ya. Karena kan tujuannya hanya apa? Hanya membuat orang senang saja untuk refreshing. Ini tidak secara mutlak, ya. Bahwa refreshing itu diperbolehkan, membuat orang tertawa itu diperbolehkan selama tidak menyelisihi nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Nah, kemudian di antara perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang paling bagus, ya, ketika beliau membagi perkara-perkara yang berlebihan, al-mubalaghat, ya. Wal murad biha ma yastariku fi amaluhi itsnani fa akthar wa yatanawasal fihi. Faqad qassama dalika ila aqsami tsalats. Maksudnya apa? Tentang perkara yang dilakukan dua orang atau lebih dan berlomba di dalamnya. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, maka namainan ala amrillah taala. Jika ada perlombaan yang membantu untuk apa? Untuk melaksanakan wa taala. Ya. Itu sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Ya. Di sini kekuatan ini Nabi menyebutkan ar-ramy, kuda-kuda yang tertampat. Maka kalau sepertinya, ya, sepertinya perlombaan ini adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk membantu melaksanakan perintah Allah seperti tadi i'dad, maka ini boleh dengan hadiah dan boleh tanpa hadiah. Ya. Wa tsani maka nufdiya ila man Allahu anhu kanari wasat ranch famun hayyun anhu bijualin atau bijualin. Adapun yang membuat, yang menuju kepada perkara yang diharapkan Allah, ya, seperti apa di sini? Seperti dadu dan seperti apa? Seperti catur, ya. Maka itu dilarang, baik tanpa ataupun dengan hadiah. Wasal yang ketiga, maka dia kunufihi manfaatun bila madharah rajihah kamu sebab wasalah jaza bila jualin, bila jualin. Adapun yang apa namanya, yang ada manfaatnya dan tanpa ada madarat yang apa, yang lebih akan timbul, seperti apa? Seperti perlombaan dan seperti bergulat, maka itu boleh dengan jualin, dengan hadiah atau tanpa jualan, tanpa hadiah. Nah, dalam pembahasan terakhir ini, Syekh Abdul Aziz As-Sarhan ingin apa namanya, menuliskan beberapa nas-nas syar'i di mana Islam memerhatikan tentang masalah refreshing ini, ya, tentang masalah menggembirakan atau merehatkan diri, sehingga apa? Sehingga menghilangkan kebosanan, bahkan akan membantu jiwa mereka setelah itu untuk apa? Untuk lebih giat melakukan kebaikan, untuk lebih giat meninggalkan kemungkaran. Nah, di sini beberapa hadis sebutkan An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu inna li jasadika 'alaika haqqan akhraja Syaikhan. Dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya badanmu ada hak atas dirimu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah berkata, sabaqani Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu masyaallah. Rahaqani al-lahmu fasabaqani faqala hata bithil. Rasulullah SAW mengajakku berlomba dan aku mengalahkannya, ya, masya Allah, sesuai kehendak Allah, sehingga ketika aku sudah mulai gemuk, Rasulullah SAW mengalahkanku. Maka beliau berkata, ini untuk membalas yang sebelumnya. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis panjang tentang kisah perang Dhi Qaraj, di sini bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu 'ala al-'adba raji'ina ila Madinah. Qala fa bayna manah nasir fa kana rajulun min al-ansar la yusbaqu shaddan. Qala fa ja'ala yaqulu, 'Ala musabiqun ila Madinah? Hal hal musabiq?' Fa ja'ala yu'idu dhalik. Qala falamma sami'tu kalamahu qultu, 'Amma tukrimu karim?' Qala la illa an yakuna Rasulullah sallam. Qala qultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, dharni fali usabiq ar-rajula. Qala in syi'ta. Qala qultu idhhab ilaik wa thanaitu rijli fa dhafartu fa adawtu. Qala farbattu alayhi sharafan aw sharafaini astabiqu nafsi thumma adawtu fi farbattu alayhi sharafan thumma in rafa'tu hatta alhaqahu. Qala فأسكه بين كتفيه فقال قلت قد سبقت والله قال أنا أطن قال فسبقته إلى المدينة أخرجه مسلم. Jadi semua hadis panjang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW membonceng Salamah Ibnu Aqwa ya di atas Adba. Adba itu adalah kuda milik Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki di kaum Ansar yang kudanya cepat dan tidak bisa dikejar oleh siapapun. Kemudian laki-laki mengatakan, ada enggak yang berani berlomba denganku sampai Madinah? Ada yang mau melawanku. Dia terus mengulang-ulangi perkataan tersebut. Maka ketika aku mendengarkan perkataannya, kata Salman Aqwa, apakah engkau tidak takut siapapun? Ya. Atau kau tidak menghormati siapapun? Maka lu mengatakan, tidak. Kecuali jika itu adalah Rasulullah yang menunggangi, maka aku tidak akan ikut, tidak akan mau melawannya. Maka kata Salamah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk untuk bertanding dengannya. Nabi SAW, kalau kamu mau, ya. Maka kemudian aku pergi kepadanya. Salamah ini menaiki kuda Rasulullah SAW. Lalu beliau kemudian mulai memacu kudanya tersebut. Sampai apa? Sampai bisa kemudian menyusul atau mengalahkan pemuda laki Ansor tadi. Ya. Di sini apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa Rasulullah SAW mengizinkan orang untuk berlomba kuda di hadapannya. Untuk apa? Agar apa? Untuk refreshing. Ya. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala radhiyallahu anha qalat, laqad ra'aitu Rasulullah sallam yawman 'ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallam yasturuni bi ridaihi anzuru ila la'bihim. Nah, di sini kemudian juga dari Aisyah anha, aku melihat Rasulullah sallam di pintu kamarku dan orang-orang budak-budak Habasyi, ya, itu mereka bermain di masjid dan Rasulullah sallam menutupiku dengan sorbannya, ya, ketika aku melihat permainan mereka. Jadi agar ibu kita Aisyah radhiyallahu anha tidak terlihat orang lain, ditutupi dengan sorbannya, dan Aisyah radhiyallahu anha tetap melihat permainan mereka. Itu apa ya? Untuk refreshing ya, melihat permainan tersebut. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang lain ya di sini. Di antaranya tentang Rukanah, bahwasanya Rukanah salah seorang ahli bergulat, itu bergulat dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengalahkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian juga di antara sabda Nabi SAW, bahwasanya di antara hal yang bukan hal yang melalaikan adalah apa? Ketika orang mendidik kudanya, kemudian ketika merayu istrinya, atau ketika mempelajari berenang, ya. Nah, para jomblo itu kapan tidak bisa ya untuk melakukan apa? Beribadah dengan merayu istri. Kemudian juga dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi SAW mempunyai satu naqah. Oh, maaf ya. Adba itu bukan kuda, tapi apa? Naqah, yaitu unta bernama Adba yang tidak bisa di tidak bisa dikejar, ya. Bahkan hampir tidak bisa dikejar. Ya, tahu kemudian ada orang Arabi, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, ya. Yang kemudian mengalahkan atau mendahului Nabi. Maka umat Islam merasa susah melihatnya, ya, merasa sedih melihatnya itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah kalau sudah mengangkat sesuatu di dunia, itu pasti akan meletakkannya. Ya, artinya kalau sudah menang, ya pasti harus siap kalah, seperti itu, ya. Kemudian dari Salam bin Aqwa, Nabi SAW melewati orang yang sedang apa? Sedang berlomba memanah. Maka Nabi SAW mengatakan, panahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya ayah kalian adalah pemanah. Memanahlah, sesungguhnya aku bersama Bani Fulan. Maka kemudian salah satu kelompok itu tidak memanah. Kenapa? Kita tanya Rasulullah, kenapa kalian tidak jadi memanah? Kenapa? Bagaimana kalian memanah sedangkan engkau bersama mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, memanahlah, sungguhnya aku bersama kalian semuanya. Ini lihat keadilan Nabi SAW, tidak memihak kepada salah satu pihak, ya, memihak semuanya. Jadi hendaknya kalau tokoh masyarakat, ya, tidak memihak kepada salah satu kelompok, ya, kalau memang itu dari golongannya sendiri, ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada hadis Al-Ba'un, hadis yang ke-40. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam an ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallam bersabda, ibadah ketika banyak fitnah itu bagikan orang yang hijrah kepadaku. Hadis ini diantara keutamanya, diantara pelajarannya, fadlul ibadati umuman adalah keutamaan ibadah secara umum. Yang kedua, mudha'afatu fadli man lazima amran masyru'an idza ahmalahu an-nas. Di sini juga pelajarannya bahwa berlipat gandanya keutamaan orang yang berpegang terhadap perkara yang diperintahkan ketika orang-orang melalaikannya. Contoh masalah saat di masjid, orang melalaikan dia berangkat ke masjid. Ya. Sunnah-sunnah Rasulullah ketika orang melalaikan dan melaksanakan, maka pahalanya berlipat ganda. Kemudian dhuhulun nasi 'ani ibadati fi alqatil fitan, bahwa para orang manusia ketika banyak fitnah biasanya apa? Biasanya malas untuk ibadah, ya, lebih suka mengikuti fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, 'azimu sya'nil hijrah, bahwasanya hijrah itu hijrah yang sebenarnya, ya, bukan hanya sekedar komunitas hijrah. Itu merupakan perkara yang besar, ya. Kedudukannya tinggi sih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadlul muhajirin wa taqaddumihim juga menunjukkan betapa keutamaan kaum muhajirin, ya, dan juga mereka itu adalah orang yang paling depan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna luzumat ta'abbudi wa ta'alluqi billahi azza wa jalla min a'zami asbabil najati min al-fitan. Nah, di sini juga hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab terbesar agar selamat dari fitnah. Ikhwati fillah, masa sekarang ini adalah masa penuh fitnah. Dan masa sekarang ini harusnya kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin menggali ilmu Allah untuk kita amalkan. Bukan kemudian malah kita futur, sibuk dunia. Ya betul, cinta dunia tidak tercela, tapi akan tercela ketika apa? Ketika kemudian kita meninggalkan dari ilmu syar'i. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan kita Arba'un Hadis Fitri Pada Manhaj yang selesai ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Asadhan pada tahun 1427 Hijriah atau sekitar tahun 2006 Masehi. Semoga bermanfaat bagi saya, keluarga saya, dan juga bagi ikhwah semua dan umat Islam. Dan jika ada perkataan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati guru-guru kita, merahmati orang tua kita, dan merahmati semua umat Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.